kowe aku iki tenane juga kesepian. Pancen suwe rasane nganti lali wenake wis tak tunggu tak empet koyo gembol watu. Cepat pun.